Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahdu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka min rasulin ila yuta'a bi'idnillah. Wa ma arsalnaka min rasulin ila rahmatan lil alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutami ma karimal akhlaq akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Ada doa bercermin, Allahumma hasan tahalki fahasin khuluq. Apa kabar anak-anak? Berdoa dulu mau sama Pak Epi? Kalau Pak Epi dulu lagi belajar seukuran kalian, doanya kayak gini nih. Sok Pak Epi sekali, semuanya sekali. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Rabbi, ya Allah ya Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu, warzukni, dan rizkikanlah kepadaku pahman, pemahaman. Segitu aja dulu. Rabbi jidni ilman, warzukni pahman. Iya teh kolot, ya rapangan biwi rame ate jempe otak pre. Anu efekna karena gawe talalangke buki kolot kalakuan jika bangke. Ibadah tong diengce-engce, sekedeng ini jadi bangke. Kalau mau buat baik, jangan dinanti-nanti, sebentar lagi mati. Banyak orang tua yang menuntut anaknya soleh, soleha. Ay, kolotna suluh, suluha. Karena salah. Nah, ke masjid. Ay, bapak kagok, bapak mah. Abike kagok. Kagok kunaon mana? Ay, bapak kagok kunaon, Persib. Abike kagok ku bapak. Bertepuk sebelah tangan, berharap anaknya soleh, ngadoana lekoh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima shalah, Rabbi habli minas solihin. Pret, cek Allah teh. Kita boleh mengaku umat Rasul, boleh? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi masalahnya Rasulnya ngaku teu urang umatna. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Cek Rasul teh. Mun Rasulna grup dewa mah. Rasul tuh nangis mikirin kita umatnya. Sieun salah didikan. Pendidikan bu, catet buat Aisyah nih ya. Pendidikan itu tidak bisa sistem pendadakan. Tapi harus pendudukan. Barusan ibu kepala berbisik, Ustadz terima kasih kedatangannya. Tapi melangen meureun. Karena saya mah jujur mau ngomong, banyak anak-anak, ibu kira-kira ragu jangan mundang aja. Saya dari dunia orok sampai dunia geng motor bu, tina parenting, nepi ka parenting. Orang saya nggak begitu hits, cuma orang Hispana yang tidak mengenal saya. Itu aja mah salahnya mah, iya banget nggak jadi fitnah, perlu pakai cadar. Kalau lewat ke sebuah perkampungan, anak-anak teriak, ayah Pak Epi. Ayah, Pak, Epi, orang lain atau nomberana, ayah, nu, gelo, ayah kan gitu. Apa kabar anak-anak? Senang bertemu Pak Epi? Pak Epi lebih senang ketemu kalian, nanti dipoto ya. Jangan lupa bahagia. Tapi jangan lupa, Rabbi jidni ilman, ini bukan buat anak-anak. Ini buat kita semua, terlebih orang tua. Wala takfu malaysa laka bihi ilmun. Jangan jadi orang tua yang tidak berilmu. Ka anak wanita ngaji, ai manehna ngajihar. Ka anak wanita ka masjid, ai manehna telenovela. Budak mah ngaji tina molotot nepi ka meletet da tunduh ngaji mah. Indungna mah tina meletet molotot da sinetron. Nah, ka masjid mamang mah moal naha mah ieu kagok dunia terbalik. Mun dituluykeun eta bahasa bahaya. Nah, juga surga keun we mamah mah ka neraka ge. Mun ditafsirkeun leuwih ku anfusakum wa alikum nar. Sekarang temanya keren, meneladani sikap Rasulullah. Nah, sikap Rasulullah mah doa bercermin. Mun ngenteng, Allahumma hasan tahalki fahsin khuluki. Mun ngenteng tibalik, kiri jadi katuhu, katuhu jadi kenca. Tah eta nu jero cermin. Sieunna sakabeung mah mengerti teh. Ngagunting buuk sorangan kadun gunting anu ngajauhan. Pernah nganyukuran buuk sorangan, nah ngajauhan. Ada pesan banyak dalam kehidupan ini. Ingin anak jadi soleh, kitanya jadi cerminan anak tidak? Tong ngabohongnya. Mama teresep boga budak nusok ngabohong kamu gede amek mah. Bari manehna keur ngaekspresikeun gede amek jeung sagedeung deui bohong. Awasnya, terido, tersudi abring-abringan. Mun mama boga anak tukang bohong, kirining telepon, angkat. Awas, tong gede amek. Diangkat, iya ma. Halo, mau ke siapa pak? Mamanya ada, bentar ya pak ya. Ma, cowok cewek, cowok, bilangin mamanya gak ada. Pak, kata mama, mamanya gak ada. Nya, harita kenehnya. Kul-kullu ya'malu ala syakilatih. Apa yang nampak di permukaan itu gambaran hati. Beda bu, abi jung berung, bumi caket sawah. Orang kampung mah udah sedeki, anyang-anyangannya lucu. Bawa boboko, samping dikit tuken. Ngomong ke anak-anak, tong mama nanya, emak reka sawah di jingjing teko teh. Karena melihat ibunya kegiatan sehari-hari, coba bedakan budak jung berung ke handap. Make high heel, make kantong indungna gak kapui karena tembok, kira dibasehan. Dikitu-kitu, lu ngomong ke adina, jangan mana-mana ya, mama arisan dulu. Pertanyaan, nggak gambar saya, tak budak? Gampang, budak mah. Sekali di contohnya, budak mah, kuma urang. Ikuti Pak Epi, nak. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Ini. Ini. Aku. Aku. As'aluka. As'aluka. Memohon kepadamu. Ilman napian, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Itu budak nyewa handphone ngagugu budak metode ngalelewean we. Saya pernah diuji nyali, guru garering kabeh, dan saya punya paun. Datang ceramah, aduh barudak marotah di masjid. Nunyong otoran, nunyong okran, nunga bahaykan galon, stres. Ya guys, anak-anak, apa kabar, apa kabar? Sok, sok, tepuk satu, tepuk satu, tepuk sapu. Ah, telinganya gak benar tuh. Cokotela konsentrasinya, tepuk dua, tepuk dua. Tepuk duda. Ah, berarti bapaknya duda. Oke, mulut. Mulutnya dikunci, mulutnya dikunci. Nih, Pak Epi kasih kunci gaib nih. Sok, mulutnya kunci. Sok, kembaliin. Udah dikunci, udah. Kamu mau ngomong, nanti ambil ya kuncinya nih Pak Epi. Mau anu ngobrol. Ini metode pedagogik. Dan Rasulullah, pengajar sempurna. Muru auladakum bisholah. Anak-anak, hari ini... Karena guru kalian sakit, kecapean, ngajar kalian mentok tong baraongnya. Enak belajarnya sama Pak Epi. Asik, et, tong ngomong, kan dikunci. Oh iya Pak Epi, kuncinya sini dulu. Asik, jumpa Epi. Sok. Sekarang pelajarannya wudu. Asik, nyocai. Wudu, wah bararase juga cucurut dikunci lu. Baik, kan. Terus udah wudu apa? Asik lu wudu, dua rokaat. Minimal ngobrolnya jadi tentu ku sholat mah. Pak Epi, saya udah sholatnya duduk. Enggak sudu mah duduk tuluhnya dihipnotis kabeh hipnoterapi. Anak-anak, dalam Islam wudu tidak hanya untuk sholat, tapi untuk tidur. Sekarang pelajarannya tidur secara sunnah karena kalian sudah punya wudu. Sudah masuk ke alam tidur lebih dalam sarare bu kabeh. Karena jumlah santrinya 50, mungkin sorangan jegek. Bagaimana metodenya? Kersare dihudangkan hiji-hiji. Bangun deh. Ikro 1, ikro 2, ikro 3, PP 2 lembar ya. Ba, a, ba, ba. So, tidur lagi ya. 50 beres setengah jam. Jadi lain pegawaian enteng, pendidikan itu bukan sistem pendadakan, tapi pendudukan. Anakna ngaji, indungna ngaranterkeun, malah kayak kacamata gede, rokna sakil. Ay budakna dititah ka surga, ay manehna keur ngagosip. Bimoli, bimir bonyong 5 cm. Motorna NM. Padahal salakina sakantor jeung urang. anak nama kada diajar agama di jero. Sukanya dijabel. Lain atau batur kan kitunya. Lain ibu-ibu di dia, ibu-ibu di ditu nuker aya-aya di belah dia. Orang dengki itu senang melihat orang susah, susah melihat orang. Ayo sekolah budakna di TK Islam coba. Da budak teh bingungan. Ya, mantap budak feedback ngalawan. Nah, salat. Ai mama, malik-malikeun wae. Mama, tahu bulat kitu dibalikeun mah tutung. Es ya. Nurut ka saha? Menya nurut ka tatangga. Cek anakna teh. Maka yang berat itu bukan ngajar anak, Bu. Budak catet, budak ya. Budak B na naon? Biayaaneun. U na urusan. D na didikeun. Akna arahkeunan, kakna kawinkeunan. Mun budak geus dikawinkeun, urang status jadi mitoha, mimiti tugas habis. Minantu mimiti nanggung tugas nepi ka dinya. Cing sabar. Cuman yang berat dalam pendidikan adalah memberikan percontohan. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu pengen sukses mengajar anak, pengen pelajari bagaimana Rasul mengajarkan anak. Sepakat? Pertanyaannya, ai Rasul boga budak teu? Sok pelajari kumaha Rasul ngurus budak. Yang Rasul khawatirkan kepada anaknya bukan masalah pakaiannya, bukan masalah makannya, akidahnya. Mata'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah besokna kalau abahmu sudah tidak ada? Mun kolot ayeuna hok sia gawe. Salat enon ngaji. Sakola mun teu pinter mane moal gawe, mun teu gawe moal dahar. Geus nuduh Allah teu mere rezeki. Pertanyaannya, Bu, ini masalah tauhid. Kalau suami kita wafat, anak kita masih makan enggak? Berarti nu mere rezeki teh saha? Kalau suami kita wafat, kita masih pakai pakaian enggak? Jadi nu mere baju teh saha? Saya pertanyakan ke ibu-ibu. Hei anak-anak milik rezeki. Rizki mah sedekahkeun ka pasantren. Ieu mah karek masantren 3 bulan dihafid Quran, nyaliksik bari sare. Kunaon molotot teh? Teteh kumaha nya tuangna? Nya kitu we, cuy. Dan nu kitu mah teh make dalil budak lapar pasti nangan tuang. Budak haus pasti. Nah di melangkeun sih. Maka menghina Allah teh kudu juga ahok cetek teuing. Ngahina Allah mah yakin urang teh direzekian geus ngahina Allah. Maka saya tanya, budak milik rezeki. Wa mimma rojaknahum tong diimah wae kencarkeun ka pasantren. Balik ame hafid Quran karena keluarga Allah itu dua, satu penghafal Quran, dua pemakmur masjid, mata cintakan ke masjid. Ini cocok nih membawa anak-anak ke masjid, ame terbiasa, terbentuk alarm biologis. Wisata rohani saya mah lain ka Bali, lain ka Paris, ongkosna. Ngepel masjid jeung barudak supaya rasa cinta jadikan rumah kedua masjid ini. Karena sibgatullah wa man ahsanu sibgatan minallah fa innallahu abidun. Rukyah nu pangadena mah di masjid. Budak apaleun sok, budak leutik lepasin Bu ketika bapaknya berjamaah. Saya punya anak 3 tahun si Zakira nu panggaes bungsu. Ketika ayahnya salat berjamaah di masjid, kuidungna dilepaskeun, apaleun mana bapaknya. Eta insting jiga japati dikelepe. Minimal dia merekam, oh si bapak teh tukang sholat. Tuluy teu langsung balik, ngobrol heulang ngaji. Oh si ayah teh tukang ngaji. Maka kalau anak saya yang itu dibawa, saya ceramah, dia ge ceramah. Jadi tergantung kolot. Nah pendidikannya lain budak sebetulnya. Punten ya, ada budak mah kitu. Maka kata Rasulullah, muru auladakum bis sholat. Saya mah mun melarai anak, kerpa saya taraku omongan sieun kacaleto. Kadang kan sok nafsunya. Komo ibu-ibu mah. Monyet sia. Mane mah juga papa mane, cik mamane. Mama kawin jeung monyet, cik budakna teh. Budak ayeuna teh cerdas tapi teu soleh. Beda jeung Ismail, beda jeung Ishak. Mana budak raribut wae. Aya ada si tetena, nya da ngaranna ge budak. Kunaon anak kucing jeung anak anjing sok ribu. Keuna da anak-anak. Nya kenaon anak kucing yang anak anjing sok ribut. Ya kan ada anak-anak. Budak gitu. 2 menit ge damai deui. Ngan urang sok kajebak. Siah, idit. Parasea wae. Dan ningali bapana sok pasea. Nyeri awak mun teu pasea teh. Kumaha malaraina? Salat hareupeun budak. Jempling. Salat. Dipisahna wasta'inu bisabri was. Ngan eueuh teh praktekna di imah nyarek budak lalajo TV usun magrib. Ku omongan mah jadi rame jeung indungna. Pe atuh ya. teker masali ah sesek salat ya hareupeun TV pareum sorangan asli ucapan bu salamatul insan wahib di lisan. Saya kemarin umroh bu, baru pulang nih, udah 4 hari di Bandung. Subuh-subuh nggak gerentes. Ya Allah, yang panggil jeung asudes. Minimal dengar suaranya diijabah bu, sholat subuh maca ar-Rahman. Nangis. Ngaliwat ke hadapan orang. Masya Allah, Allah tidak tidur, tahu gerentes hati. Dibacalah tentang biografi siapa Imam Abdurrahman asudes. Kenapa jadi imam besar Mekah? Hasil kemarahan ibunya. Jadi keletikna sagede-gede ngajengkelkeun mata budak bawang masuk pinter. Tergantung nempatkeunana. Geus nyieun sarapan pagi keur suamina, sama-sama ibu bapaknya hafiz Quran. Sama goreng mun di urang mah diauran ku sih. Sok ibu-ibu mana nu teu ngamek. Adi sia misalkeun. Ngamek cuman ngameknya pakai ilmu. Iya, bunayya. Heh, anakku. Idhab, keluar, melotot. Udah jelema tengah mekamak acan maknya. Tapi eta tumtung nangan-nangan. Ja'akallahu al-imamu haramain. Semoga Allah menjadikan kamu imam masjidil haram. Jadi ibu tinu ngamak tete. Mun budak karakternya tak jelas, ingat-ingat keren ngamak na. Sok segala disebut. Maneh mah jika bapak maneh. Ya, wah bla. Ya gitu jadi nanti. Karena mulut ibumu, doamu. Doa ibumu sacidu metu sakecapnya tak abdi jadi kita ku indung sok didoakeun ku mama sing jadi ulama tuluy berulang sing jadi ustad mah epik ya emang mah ngadoakeun teh make perhitungan nanti ngadoakeun epik jadi presiden pegang sih jadi presiden gitu repiti diulang-ulang nah gelis soleh presiden menteri ih nya ge bari ngamak. Terus mun ngamak ka budak teh sing inget keur nyeuna. Sakitu jempling. Bareng bentak, hayang geus ngamakna. Tong neungeul budakna teungeul paranti kaluarna. Ih. Geuleun tudah. Budak be na biayaaneun, u na uruseun, de na didikeun, ana arahkeuneun kana kawinkeunan. Rasulullah ge boga budak. Kumaha cara Rasul ngajar, Bu? Itu yang tidak kita pelajari. Gak pernah marah ketika Hasan dan Husain mengganggu sholat abahnya gimana? Langsung dijengkangkun, turun ke diusapan, dipangku, disalaman, mulai budak salam tihulah. Jadi yang hilang dari kita itu bukan pendidikan, akhlak yang mendidik. Banyak pendidikan tapi tidak berakhlak. Ada teman tahunnya 100 juta nyakolakin budak kelasnya segede kieu, tapi di sekolah Kristen, padahal ya ilmu lengkap dirinya gagal. Karena ilman nafian itu Quran, rizqan thayyiban itu Quran, amalan mutaqabbalan itu Quran, rabbi jidni ilman itu Quran, warzuqni fahman itu Quran. Rizki yang jadi pemahaman, pemahaman yang jadi rizki itu Al-Qur'an. Maka geus tong rimeuh. Ajarkeun Quran we budak mah. Contoh ngajarkeunna ki. Nah, kembali ke Pak Epi. Halo. Apa kabar? Yuk, ngaji yuk. Tahfid yuk. Belajar Quran satu ayat langsung hafal apa Epi jamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Apa? Sudah apa? Nges tong ditamahan heula ngaranana one day one ayat. Mun sapoe saayat sing rutin 30 poe 30 a. Ti magrib nepi ka isa cukup ngajar saayat. Eleh ku TV. Anak saya Bu dikeluarkan dari hafid Quran. Saya tekankan ibunya. Mun ibu melang budak di hafid Quran masalah dahar pake dan semena di imah nyen pesantren. Saya beli boneka Hafizah. Yang ngajar ngapoe 24 jam kari rajin ngecas ya tak hafalan ayat hafalan doa harian nganu menang pahala si eta lain urang. Al-Qur'an adalah pedoman kita nepi ka budak apa wow bonekana karena rusak baterena diganti lagu Despacito halo korban YouTube ya mah Havana, Havana. Bapak nangge jadi apa? Cokot laptopna, cokot handphonena, anyar di rekaman budak teh. Tahu bulat digoreng. Nah, aduh, eta ceuli. Isma. Telinga kita ini berbentuk lapan Allah. Perdengarkan ayat-ayat Allah. Tapi gogonana saya kemarin naik Boeing 777. Garuda dibere fasilitas benda koneng karet 2 keun nutupan ceuli. Mete gandeng ku sora kapal. Ieu dihanapeun kapal, sora tatangga pasea. Sora hayam. Sora YouTube. Nepi ka budak saya mah apal lagu Havana. Kumaha eta sopir jadi kotor gitu. Lain temenang ngelajo TV, lain temenang ngadengikeun radio. Anak itu perekam yang baik. Nu tadi di ku ieu ku Bu MC kudu nyambut diterangkan hati-hati bersikap depan anak. Saya lagi bertengkar sama istri, cicingan, cicingan, tincak sukunan cicing, ya budak. Pura-pura sililahun. Nah, jajan, nah, tumben ayah baik, jajan juk, beli roti, beli apa ke Libanon. Melila maksudnya. Hese bu, tete bu, we cannot not communication. Kita tidak bisa kalau kita tidak mengkomunikasikan diri kita dengan pendidikan. Maka pendidikan, tulis yang kuat hari ini, tidak bisa dengan pendadakan, tapi harus pendudukan, duduk bersama. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka Nuh tidak bisa membawa anaknya Kanan. Ibrahim tidak bisa membawa bapaknya Ajar. Muhammad tidak bisa membawa pamannya. Hidayah itu bukan milik kita, tapi kewajiban kita mengusahakan hidayah itu. Maka bicara Muhammad sebagai panutan, sebagai tuntunan, bukan tontonan, tapi tuntunan mah tuntutan. Sudah diamalkan belum? Saya jarang melihat ibu-ibu yang menganjurkan anaknya kalau mau tidur wudu dulu. Rata-rata sieun moe kasur isukan meureun. He, paripis heulanya. Terus budakna teh dicocok ku patong bujahna teh. Nu ngalaman fenomena eta geus kolot. Mama mah poe moe kasur. Wudu, Bu. Sebelum wudu pipis dulu siapa yang ngelarang? Jadi ada tambahan keutamaan. Yang bun budak urang maot keur sare setelah wudu itu sah. Mentak dadi ajarna sebelum tidur teh. Pipis nepi ka kolot beser we nya, Pak. Ini pendidikan yang hilang. Jadi riweuh. Kenapa bangsa ini rusuh dan banyak kerusuhan? Karena salatna rusuh. Tinggali indungna, pabeulit. Salat maghrib jeung dunia terbalik. Tapi ka maca Al-Fatihahna jiga kieu. Bismillah wala dolin. Da sieun tinggaleun episode nu itu. Wal Asri dikolaborasi sama Watini. Cek anakna teh antep-antep, si mama mun dibenerkeun beuki ngacapruk. Wal Asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nepi ka atahiyatna ge jiga kieu. Atahiyatulillah wa salawatu wa ta'ibah salamun syudhala illallah syudhala hayal sholah yang lafala berdoa mati sholah. Nah jadi koma kubudak direkam tiap tahun muludan jadi melidan punten. Waktu Nabi lahir belum jadi Nabi, Bu, catet. Nabi diangkat jadi Nabi 40 tahun ya, memperingati naon ya, memperingati kelahiran orok nungarana Muhammad. Nah, belum jadi nabi waktu itu. Itu kecemburuan kita terhadap Kristen. Kristen kayak ayat kenaikan Isa Al-Masih. Nya juga tuh jadi Kristen. Mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Bukan itunya. Akhlak nabinya diikuti itu. Tok, salawatan ada ganeng di tiap masjid. Ke. Astagfirullah. Loba baraya. Astagfirullah. Loba numenta. Salawat nu pedit etama. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ditingali kalakuana jauh. Makanya boleh mengaku umat Rasul, tapi bahaya. Rasulna ngaku teu urang umatna. Kencingnya masih berdiri, minumnya masih dengan tangan kiri berdiri pula. Sok dipusdai mun kana undangan da teu dibere kursi kuno hajatna, diukna panggung jeung penyanyi dangdut. Meniriweut. La tasrab ko iman, la takul ko iman. Tapi indungna nyontohan. Inna syaitana yakulu bisimali wa yasrabu bisimali. Sungguhnya setan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Urang dalabala nama ku katuhu, tapi cengekna eta. Wacek nama kulengan anu katuhu, nginumna kunu kenca, ditingali ku budak. Kalau tuh berat pertanggungjawabannya. Tidak bicara pun berat. Saya punya kasus, Bu. Tahun berapa gitu? Indungna diplomat, bapakna menteri, budakna si mata wayang ngan hiji-hijina. Fasilitas kamar nage dua kalian masjid ieu keur budak eta. Seluruh permainan ada di rumahnya sampai yang termodern hargana ratusan juta ya. Tapi anak itu sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Persis kadang rumah kita pun seperti itu. Kadang rumah itu bukan madrasah. Padahal madrasatul ula itu di rumah. Kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fit. Tergantung fa'abawahu lingkungannya. Lingkungan rumahnya seperti apa? Rumah kita tidak jadi madrasah buat anak kita. Rumah kita jadi bioskop. Kalau nonton bareng sama anak-anak. Rumah kita jadi restoran kalau makan bareng sama anak-anak. Rumah kita jadi hotel kalau tidur bareng sama anak-anak. Ada kajian bareng. Mama seayat, kalian seayat sok. Terbutuh waktu loba. Amma yatasaalun. Berapa detik? Sok gerak orang contohnya metode sederhana. Nah, konsentrasi. Tatap mata Pak Epi. Yuk ikuti Pak Epi. Siapa yang bisa hafal satu ayat ini dapat tiket umroh Jakarta Bali pulang pergi jalan kaki. Siap. Al-Mulku ayat 2 misalkan. Alladzi so. Alladzi. Ulangi. Tambahan khalaqal. Gabung sama yang tadi. Alladzi khalaqal. Cung yang apa? Ke depan. Dua kata itu sini teh, sini. Sini. Ada yang hafal dua kata itu? Sok ada hadiah dari Pak Epi. Ini metode ya. Kurangna ribu, jadi waktu. Sini. Duh, Pak Epi boga duit ya. Stres. Duit loba pangabutu apa? Siapa yang hafal dua kata itu? Sini A, sini A. Sini kenalan. Sini udah ini ada perwakilan. Satu orang saja ya. A siapa namanya? Ari. Apa yang barusan Pak Epi ajarkan? Dua kata barusan apa? Sebut. Ari pohote teh ingat baik. Cung yang apa? Boleh ya, mundur dulu. Cung yang apa? Dua kata barusan. Oke, siapa namanya? Ijar. Apa dua kata barusan? Ari Yukaka. Oh, jualan ini buat jajan. Buat jajan bat bento. Jangan gede-gede ya. Ya, terakhir temennya. Tambah lagi, masih ada. Tiga kata. Alladzi khalaqal mauta. Sok. Ulangi dilihatin. Alladzi khalaqal mauta. Wal hayata. Cung, numpat kata apa? Dari anak-anak ya. Saya ibu-ibunya gak yakin soalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini malu ini. Empat kata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Stimulusnya Pepi kasih. Ya. 50.000. Ya, empat kata. Sok AA. Sok. Maju. Sok. Sini. Sini. Ulangi, siapa namanya? Aja. Aja, empat kata yang barusan. Foto aja lah. Ingatnya empat kata barusan. Sudah, kembali ke laptop. Ulangi, tambah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yuk, bareng yuk. Liyabluwakum. Oh, beki berat. Paingan atuh paingan. Ada ibu-ibu yang apa? Sok, yang maju hafal. Yang hafal maju. Mun bisa sayat, Bu. Sini. Sini, Bu. Contoh anak-anak. Jadi belajar mah kudu bareng. Sok, Bu. Kasih contoh anak-anaknya, Bu. Ini krisis contoh, krisis example. Sok, Ibu. Anaknya berapa, Bu? Tiga. Dari mana, Bu? Dari Pasanggrahan. Sok, Bu. Kasih contoh, Bu. Dari Ibu, apa ya, Bu? Ya, kerja jangan. Sok, sini, Bu. Bonus foto, Bu. Oke, okay. Itu kan motivasi, anak itu dimotivasi. Kalau kamu apa 30 juz, ayo beliin motor. Ayo mobil, yes. Emang gampang, can dipangmelike nanti apa-apa. Tapi lumayan dapat 5 juz, beliin motor. Itu teh kerurang, itu teh membudak soleh teh kerurang. Ya, jadi yasir wala, bermudah jangan dipersulit. Maka sederhana saja metodenya, Bu. Sederhana saja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya dapat metode itu dari cara Rasul mendidik umat, mendidik anak, mendidik keluarga. Jadi dengan contoh. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik. Tidak aku utus Rasul, wa ma arsalna kami rasulin illa liyuta'a biidznillah, untuk diikuti dengan izin Allah. Kita enggak berizin. Makanya enggak ada waktu buat ngajarin sehari seayat, one day one ayat, enggak ada waktu. Tapi budak eta jo arapa lagu dangdut, Bu, yang dipakai nyanyi umum dengan mengapa Quran, suaranya nu eta-eta kene lain. Waktuna nu eta-eta kene lain. Sok, sampai saya aja terjebak. Punten, anak-anak boleh diam. Pak Epi mau demo nih. Mau dengerin? Pak Epi teh hafid, walaupun wajahnya seperti ini. Enggak jelas, tapi Pak Epi insyaallah hafid, tapi Pak Epi enggak mau sombong. Tong borok Quran, tahu bulat Pak Epi apa? Dua versi. Tahu bulat, ngelempeng na. Digoreng 500-an, dinakatnya dadakan, gurih-gurih, nyoy, halo. Bener tuh? Sotong goreng, dua kali, musakali, bid'ah. Ayo nu pake lagu. Tahu bulat, digoreng, na mobil, dadakan, nakatnya, tak iya mad wajib. Lima, genep harkat. 500-an. Dua kali, gurih-gurih, nyoy. Musakali bid'ah, gurih-gurih, nyoy. Nah, Pak Epi, mit-amit, waktunya irang ngapalkan eta. Kadengnya siya ngapoe. Bayangkan kalau Quran diperdengarkan kepada anak kita, suami kita, istri kita. Maka di imahnya jika di apa? Ulaku musik, ku Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau sering mendengar tajwid rapi secara otomatis karena mengikuti nada. Kebetulan teman saya Muzamil, teman saya Ibrahim Al-Haq, teman saya kemarin yang dari Amerika itu siapa? Nu Kasep Jangkung, kemarin di Alatif terakhir itu sama Fatih sampai Razik. Eta baru dak ngora, sarua beki ulin. Tapi karena dominan didengarnya Al-Quran, sok nanya naon ka Pak Epi, pasti jawabnya ku Al-Quran. Jadi teguduri wo ngasupkan ka tahwid, mau nggak bikin madrasah sendiri di rumah dengan manjada wajada bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ibu bisa, ibu namahan ilmu, robi jadi ilman, warjukni pahaman, jadi paham. Oh nggak didik nu gampang tekil, cuman waktunya habis bersosial media. Ibu-ibu di rumah bager terakam mana mentak kulitnya barodas, tapi sinyalnya nu ngider. Nyaho lah, salaki balik clear chat. History dihapus kabe. Rek itu wae. Tena naon singan? Mun teu nyaho tong nyahoana. Keluarga kita jadi autis. Ngariung tapi ngarobrol sorangan, budak jeung YouTube-na, ibu jeung Facebook-na, salaki jeung Instagram-na. Ieu teh mang rumah atau kuburan ieu teh. Bangkai hidup kabe. Sudah tidak ada komunikasi, maka kabel mah diantarana mah dosa mah diantarana mah kayak kabel lewat TV lewat naon. Saya tidak mengharamkan itu. Silahkan, tapi mau kemana ini? Anak-anak karakternya jadi kieu. Sekolah mah wajib, Bu. Ikhtiar mah perbuatan, rezeki mah kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Maka doakan anak kita di sepertiga malam kita. Sok doa ke budak soleh ya. Ame kolotan sarohe. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh. Urang na kudu soleh. Kunana yang soleh, urang soleh teu ka indung urang. Awas, soleh-soleh budak ai urangna salah. Kan loba indung nu kieu. Eh, siap gerak. Indungna jadi komandan. Siap gerak. Balik kanan. Indungna mah henteu. Balik kanan. Klik dulu deh, malik kaki dulu kabeh. Indungna mah henteu. Kena jadi imam bukan jadi komandan. Nah, salat bari indungna geus wudu di mukena. Pasti arang. Ulah bentik curuk balas nunjuk, nunjuk budak nutilu nunjuk ka. Ini ayat ini. Maneh pita. Saya ngaloba ngomong ngabar udah. Kalimlong. Saya langsung maca Quran. Ayah enggak suka. Enggak harus gitu. Allah mah melihat kamu. Jadi Allah yang mun ayah wafat, kamu berhenti ngaji enggak? Diajarkan tauhid. Jangan merasa mereka dikasih rezeki, dikasih jajan sama kita, suruh mintanya ke Allah. Anak saya enggak pernah minta duit langsung ke bapaknya, Bu. Kecuali buat pengemis, buat ngasih. Karena saya kasih metodenya sederhana. Dan saya kemarin dapat surprise dari anak saya yang paling gede. Balik peuting geus aya motor anyar deui. Masya Allah, geus aya runtah deui. Runtah kamu menang anjuk mah. Ya, tong ambek. Eta mah duit si teteh. Alhamdulillah, berarti nabung. Pendidikan macam apa ini? Pendidikan percontohan. Saya lagi belajar cash and carry, anti riba. Riba bisa gak bawa maut. Apa tuh riba artinya? Ribet banget. Leasing apa tuh artinya? Dier jeung pusing. Tiap ningali nu make jaket kulit, gebeg. Tiap ningali nu make jaket kulit, gebeg. Disangka debt collector, sapoe 10 kali kegebegan maut. Ah, disederhanakeun ya. Allahumma yasir wala Rabbi srohli sodri wahlul uqdatam yaqahu ning arapa. Mudahkan urusan teh. Tong riweuh ninja hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Pertanyaannya, Rasul riweuh teu? Nah, atuh urang bet riweuh berarti teu nyunah karo sakola we di Muhammadiyah, tapi kalakuan jauh ti Muhammad misalkan. Aisyah tapi jauh ti Aisyah. Pelajari dua sosok ini. Sama kabita ke rumah tangga Rasul, pernah teu Muhammad sareng Aisyah pas saya arongkah nepi ka mangabeubeutkeun piring. Ai rumah tangga urang da beda atuh kasalaki nyebut ngaran. Pernah teu Aisyah kasalaki nyebut ngaran? Teu pernah. Ya Rasulullah. Sok urang kasalaki urang kitu. Ya Rasulullah, pasti cabok. Pernah teu Rasulullah ka bojona sering nyebut ngaran? Teu. Kulakob kupujian. Ya Humaira. Pernah teu ibu kasalaki ibu disebut kitu? Ya Humaireng. Jadi yang hilang di rumah tangga kita teh sunnah, teu nyusun, teu ngeunah. Jadi teu nyunahnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Doanya yang tadi, yuk biar soleh semuanya. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Nawir kulubana. Nawir kulubana. Cahayai hati setiap kami. Binuri. Dengan cahaya. Cahaya. Hidayatika. Hidayatika. Petunjukmu. Petunjukmu. Kama. Sebagaimana. Nawarta ardo. Engkau cahayai bumi ini. Binuri. Dengan cahaya. Samsika. Mataharimu. Abadan. Abadan. Selama-lamanya. Untuk anak. Rabbi. Habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Untuk semuanya, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami anak cucu keturunan yang enak dipandang mata hati. Jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu jaroro doa teh. Orang itu ngerti tuh, paham jeroanana. Jadi ikhtiar gitu weh. Warjukni, warjukni. Ayo guys ngadoa eta, ya Allah pasihan abdi rizki. Eh nu tadi mah warjukni, nyaho eta. Ya, ngan moal ya Allah lieureun mah ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Doakan saya sehat karena tugas banyak. Malam ini keliling dan terakhir Pangandaran itu pun harus keluar kota lagi. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga anak kita dijadikan ahli surga. Tong budak naungkul kolot na oge. Bisa berkumpul dengan Rasulullah kelak. Bangga atas ajarannya. Karena kita beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnahnya. Aku lukoli ada astagfirullahaladzim. Wa'alaikum. Rabbana atina fid dunya hasana. Wafi akhirati hasana wakina azaban nar. Kaseke pondok, kaseke panjang. Pamprokna di Cisitu. Lain teh hayang pondok, lain teh hayang panjang. Apal amplopna ngan sakitu. Kacis itu meuli kopeah sakitu WA aya tomat aya peuteuy tamat euy. Ustaz meni sakudung cuk saha sajam. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ngaja teu dipanjang-panjang ame diondang deui. Saya Pependi, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.